Ustaz maaf di luar tema. Ada orang meminjam emas, memberi utang, contoh 2 gram. Lalu orang tersebut membayar 1 bulan dengan cara dicicil. Dengan harga 2 kali lipat tak boleh. Emas tidak boleh dicicil. Tak boleh. Emas tak boleh dicicil. Saya punya tablet. Saya jual ke teman saya. Saya misalnya belinya 5 juta misalnya. Atau 6 juta. Saya beli 6 juta. Sini. Sampai cicil selama 2 kali atau 3 kali. Total harganya 8 juta. Boleh enggak saya? Boleh. Sah-sah saja. Ini bukan emas. Tapi kalau emas, enggak boleh. Sampai jual emas. Terus dikreditkan. Ayo, nih. 5 gram harganya sekian juta. Sampai cicil selama 5 kali. Haram, enggak boleh. Emas itu hukumnya hukum uang. Dan harus yadan biadin. Apa yadan biadin itu? Tangan ketemu tangan. Takobut, kontan, keh. Saya misalnya nih ya. Karena hukumnya emas itu hukumnya sama dengan uang sama. Sama-sama memiliki apa? Nilai, maka harus kontan. Contoh. Saya datang, misalnya ini ada menjelang hari raya Idul Fitri, biasanya di Tugu Pahlawan banyak orang jual uang. Setuju? Nah. Uang saya ini 100 ribu. Di situ saya gunakan untuk membeli uang 100 ribu receh. Ternyata harganya 100 ribu 10 atau 110 ribu. Ya. Boleh apa enggak ini? Hah? Boleh apa enggak? Haram. Karena rupiah ketemu rupiah syaratnya 2. 1 harus sama nilainya, 2 harus cash. Jadi kalau saya mau beli uang 100 ribu receh, saya beli dengan 110 atau 100 ribu atau 105 ribu haram. Ini riba. Riba fadl namanya. Tapi kalau gini boleh enggak? Mas, saya mau beli mas receh ini, Mas. Iya, berapa harganya? 100 ribu, Pak. Loh, itu recehnya berapa? 100 ribu. Berapa harganya? 100 ribu. Loh, iya serius. Iya, gak apa-apa, 100 ribu. Saya gak mau riba. Misalnya gitu. Ya sudah. Tapi ini, Pak, recehnya ini masih kurang 10 ribu. Sekarang uang yang 100 ribu saya ambil, nanti sore sampai ambil lagi ke sini. Gak boleh, haram. Karena gak. Gak apa? Gak emas itu statusnya seperti uang. Karena ada nilai intrinsiknya itu. Karena mempunyai nilai. Jadi gak boleh menyicil emas. Emas dipecicilin gak boleh ya.